Hadis yang sangat populer di madhab, asalnya di madhab Hanafi. Maka di antaranya adalah Ibnu Arabi Al-Maliki. Ya, demikian juga Mula Ali Al-Qari. Ya, dan dalil pokok pendapat ini adalah tadi perbuatan sahabat Ibnu Umar radallahu anhumah. Kemudian pendapat yang kedua, akhdu mata tayara minha wa syadda wa fahusha wa tala jiddan biduni tahdidin. Boleh dipotong, namun yang dipotong itu adalah mata tayara yang kemudian tidak tertata rapi, yang nyeleneh dari kawan-kawannya sendirian. Ya, maka itu boleh dipotong agar seragam dengan yang lain. Menurut pendapat yang kedua ini, boleh dipotong agar bisa seragam dengan yang lain. Demikian juga yang nyeleneh, yang kemudian kemudian yang menyendiri dari yang lain, dipangkas biar kemudian rapi. Ya, maka dan ini tidak kemudian memberikan batasan, baik meskipun belum genap satu genggaman. Biduni tahdid, tidak ada, tidak pakai batasan. Yang penting kemudian rapi. Maka memotong demi untuk kemudian memotong beberapa, satu, dua, tiga helai, agar rapi dengan yang lain, agar habisi. Cuma sekedar kos, sama sekedar al-akhdu, mengambil sedikit. Wawalladhi ikhtarahu At-Tabari, dan ini adalah juga pendapat yang dipilih oleh al-imam Abu Ja'far At-Tabari rahimallahu ta'ala. Jadi ini pendapat Atta' bin Abi Rabah, kemudian pendapat pendapat At-Tabari, kemudian Asy-Syafi'i. Itu yang mempersyaratkan jangan dipotong kecuali kalau saat tahallul haji ataukah umrah, dan yang dibolehkan cuma sekedar motong saja, dan tidak sampai dihabisi, tidak dikerok saat itu, namun cuma kemudian pendapat yang keempat dalam masalah ini tentang masalah memotong adalah pendapat yang tidak membolehkan untuk dipotong sama sekali. Namun tarkuha ala haliha, biarkan dia apa adanya. Boleh jadi ada yang panjang sendirian dan sebagainya, maka itu tidak boleh jadi alasan untuk merapikannya. Kama khalaqaha rabbuha subhanahu wala yu'khadu syai'un minha aslan, dan sama sekali tidak boleh dipotong. Kala Al-Kandahlawi, Al-Kandahlawi salah seorang ulama madhab Hanafi mengatakan wa mukhtar Syafi'iyah, ini pendapat yang dipilih oleh Syafi'iyah. Wa rajahu An-Nawawi, dan inilah pendapat yang dinilai kuat oleh An-Nawawi. Wa huwa ahadul wajhain alladhi alaihi aktsarul Hanabilah, dan ini pendapat mayoritas Hambali. Ini pendapat mayoritas Hambali, ini pendapat Syafi'iyah, dan mayoritas dipilih oleh Imam Nawawi, dan ini adalah mayoritas Hanabila. Jadi kalau Hanafiyah, madhab Hanafi itu menganjurkan untuk dipotong kalau lebih dari satu genggam. Kalau Malikiyah, ya boleh dipotong yang kemudian nyeleneh-nyeleneh, ya, supaya kompak dengan yang lain, maka boleh dirapikan. Kalau kemudian kemudian Al-Imam Syafi'i, ya boleh dipotong namun saat haji dan umrah. Pengen motong, ya berangkat umrah. Nah, itu biaya motongnya 30 juta lah. Dia matang jingga 30 juta kalau Imam Syafi'i. Pergi umrah dulu 30 juta, maka kemudian boleh matang, kemudian tidak boleh ngerok, cuma matang saja. Ya, biar matang tanpa ngerok, nah, itu 30 juta. Pakai mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kalau kemudian Syafi'iyah dan Nawawi, demikian juga mayoritas Hanabilah, tidak boleh sama sekali. Biarkan dia tumbuh apa adanya, jangan diganggu. Wabikola Al-Khattabi, dan ini adalah pendapat Al-Khattabi. Wa jama'atun kathiratun min ahlil ilmi al-mutaqaddimin wal-mu'asirin, dan ini adalah pendapat satu hal yang banyak dari kalangan para ulama terdahulu ataupun belakangan. Bal huwa qaulul jumhur. Bahkan di sini disampaikan bahkannya adalah pendapat mayoritas para ulama. Sebagaimana kata Al-Iraqi, Al-Iraqi mengatakan wastadalla bil jumhur ala anna al-aula tarkul lihyati ala haliha wa alla yuqta'a minha syai'un wa huwa qaulu Syafi'i wa ashabuhu. Dan hadis-hadis tentang biarkan jenggot dan seterusnya itu jadi dalil mayoritas para ulama bahasanya yang terbaik membiarkan jenggot apa adanya, tidak ada satupun yang dipotong. Dan ini adalah pendapat Syafi'i wa ashabuhu dan Syafi'iyah. Maka Hanabilah menganjurkan untuk memotong, Hanafiyah menganjurkan untuk memotong manakala lebih dari satu genggam. Dan ini pendapat Sa'al Al-Albani, dan ini satu hal yang wajar karena beliau pada dasarnya madhabnya adalah Hanafi. Kemudian Malikiyah, kemudian yang nyeleneh-nyeleneh itu yang boleh dipotong. Kemudian kalau Syafi'iyah tidak boleh dipotong sama sekali. Meskipun nyeleneh itu tidak boleh jadi alasan untuk memotongnya, untuk merapikannya sama sekali. Itu Syafi'iyah. Dan dirajihkan dan dikuatkan oleh An-Nawawi. Ya, maka di sini maka berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, maka ini kutipan dari Al-Iraqi. Maka di satu pengajian saya sampaikan ada ulama yang mengatakan bahwasanya pendapat jumhur dalam masalah ini yang beda dengan keterangan di sini, maka wallahu a'lam, yang benar adalah apa yang ada di sini. Ya, ada penjelasan ulama'nya tegas, yaitu dari Al-Iraqi yang beliau mengatakan bahasanya pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, itu adalah biarkan dan jangan dipotong sedikit pun karena alasan apapun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita kembali ke Riyadhus Shalihin. Maka tadi ada dua mujahadah, ada mujahadah terhadap diri sendiri, melawan diri sendiri, dan kemudian yang kedua mujahadah dalam artian melawan orang lain yang perlu dilawan. Maka amma mujahadatul ghair, adapun melawan orang lain yang perlu dilawan, bersusah payah untuk menghadapi orang lain, maka itu ada dua macam. Boleh jadi bersusah payah melawan orang lain, membantah orang lain dengan ilmu dan penjelasan yang argumentatif. Dan boleh jadi dalam sikon-sikon tertentu kepada orang kafir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka kita perlu bersusah payah untuk mengangkat senjata dan mengangkat pedang untuk menghadapi mereka. Ya, maka bersusah payah menghadapi orang lain dengan ilmu dan penjelasan ini ditujukan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai muslim namun dia sebenarnya bukan bagian dari kaum muslimin. Semisal misalnya orang-orang munafik yang sering gembosi kaum muslimin. Demikian juga orang yang terjerumus dalam bid'ah yang sampai membatalkan keimanannya dan semacam itu. Maka mereka-mereka semacam tidak mungkin dan tidak boleh dilawan dengan senjata. Karena dengan alasan karena mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim dan mereka adalah bersama kita di barisan kita. Akan tetapi kewajiban kita adalah berjihad melawan mereka dengan ilmu, memberikan dengan penjelasan yang argumentatif. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara wal munafikin. Dalam kau berjihad, ya, hadapilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan bersikaplah yang semestinya. Kalau perlu kasar, ya kasar kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat kembali mereka adalah neraka dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka jihad melawan orang kafir maka itu dengan senjata, sedangkan jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan ilmu dan penjelasan yang argumentatif. Oleh karena itu maka Rasul alaihi salatu wasalam, dan sebenarnya Nabi mengetahui di antara orang-orang yang menjadi sahabat beliau ada yang munafik. Bahkan Nabi tahu persen-persen mereka yang munafik, namun Nabi tidak memberikan hukuman mati. Bahkan ada sahabat yang minta izin untuk menghukum mati dan mengeksekusi orang munafik dan Nabi tidak bolehkan. Nabi katakan jangan, la yatahaddatsu an-nasu bi anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, supaya kemudian tidak ada image negatif di luar negeri, di luar negeri Islam. Maka supaya Nabi kemudian katakan jangan, tidak boleh. Alasannya adalah menjaga citra baik Islam di mata orang kafir, menjaga citra baik Islam di hadapan negeri-negeri kafir. Nabi katakan supaya orang-orang tidak berkomentar, yaitu orang-orang kafir, supaya orang-orang tidak berkomentar bahasanya Muhammad membunuh kawannya sendiri. Maka citra luar negeri, citra Islam di hadapan orang kafir itu satu hal yang wajib dijaga. Satu hal yang wajib dijaga. Nabi jadikan alasan untuk tidak mengeksekusi orang-orang yang kemudian merongrong Nabi dengan bikin isu-isu macam-macam. Ya, mereka ini orang munafik, gembosi, jihad, dan hal-hal yang lainnya yang kemudian sangat besar dampaknya bagi Islam dan kaum muslimin. Meskipun demikian, Nabi tidak membolehkan untuk ada eksekusi dan hukuman mati untuk mereka, padahal dampaknya demikian berat dan demikian besar. Alasannya apa? Untuk menjaga citra baik Islam di mata luar negeri, di mata orang-orang kafir. Fakadzalikal ladzina, maka demikian juga orang-orang yang mereka ini tergabung di bawah bendera Islam, meskipun dia adalah muslim namun muslim mubtadi, maka tidak diperangi dengan senjata, akan tapi diperangi dengan ilmu dan penjelasan yang argumentatif. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban generasi muda Islam untuk belajar ilmu agama secara sungguh-sungguh, ala wajhin rasikhin sabitin, sehingga ilmu agama itu betul-betul kokoh, betul-betul kuat, tidak kemudian belajarnya cuma sekilas-sekilas, sedikit-sedikit, yang menjadi orang yang berwawasan namun tidak berilmu. Ya, tentu berbeda antara punya wawasan, ya sedikit-sedikit tahu, namun semuanya serba sedikit, dan orang yang betul-betul berilmu dan menguasai. Kama yujad fi kathir min buyutil ilmi, dan ini kata Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, belajar yang tidak mendalam, yang cuma kemudian di dangkalan ilmu saja, ini dijumpai pada sebagian orang. Sebagian orang belajar ilmu agama satahiyan, belajar permukaannya saja dan tidak kokoh di benaknya. Di antara sebabnya adalah ilmu yuksadu bihi, ketika ilmu itu maksud dan niatnya cuma untuk mendapatkan kartu atau kemudian kertas ijazah, ijazah sekolah agama, maka yang penting lulus, maka ilmunya tidak tertanam kokoh. Akan tapi ilmu yang hakiki tidak demikian, adalah ilmu yang kokoh di dalam hati, ilmu yang kalmalakah lil insan, kemudian seakan-akan menjadi tabiat, menjadi karakter bagi seseorang. Maka orang yang semacam ilmu itu telah menjadi karakternya, maka orang yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu semacam ini, kita jumpai dia, tidaklah datang padanya satu pertanyaan kecuali dia tahu bagaimanakah cara menjawabnya dari dalil-dalil Quran, sunnah dan kias yang benar. Maka tidak boleh tidak harus ilmu yang kokoh dan mendalam. Maka dan ilmu yang kokoh dan mendalam adalah ilmu yang jadi karakter, dan ciri ilmu yang jadi karakter ketika dia mendapatkan pertanyaan yang belum pernah dia pelajari sekalipun, karena ilmu telah kokoh dan mendalam, maka dia tahu ada hadis ini, ada ayat ini yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada kaidah-kaidah ini yang bisa digunakan untuk menjawab. Ataupun ilmu yang kemudian bersifat kemudian hanya di permukaan saja, itu bisa hanya menjawab manakala apa yang pernah dia pelajari secara khusus, pernah belajar kasus A, ya maka akhirnya ada kasus A, maka bisa menjawabnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.